Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا من هذه الدروس إن شاء الله ini akan menjadi kajian pertama di Robamu ini untuk semester atau untuk musim kedua dari nyantren weekend Robamu, dan kita akan meneruskan kajian tafsir Al-Isar, syarah Bulughul Maram dan Fawaidul Fawaid sampai zuhur nanti insyaallah ta'ala. Dan buat rekan-rekan juga yang baru datang di majelis kita ini, kembali kita tegaskan ini kajian tiap Sabtu insyaallah ta'ala dan akan rutin untuk 20 pertemuan ke depan. Dan juga jika misalnya nanti ada acara masjid bertepatan pada hari Sabtu, maka kita akan meliburkan kajian kita sementara. Jadi setiap Sabtu mulai jam 8 sampai zuhur, dan kajian ini tidak dipungut biaya sedikit pun. Kemudian juga malah insya Allah kita akan berusaha untuk memberikan kitab-kitabnya untuk peserta-peserta yang belum mempunyai, baik satu atau dua atau tiga yang belum mempunyainya, tetapi juga dengan syarat di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat kita masing-masing. Yang pertama syaratnya adalah mencari ilmu karena ikhlas, mencari ilmu syariah. Mencari ilmu bukan karena siapa dia pematerinya dan bagaimana bentuknya dan lulusan mana, anaknya siapa, dan sebagainya. Tapi mencari ilmu benar-benar karena kita merasa diri kita itu masih bodoh sehingga kita perlu belajar. Itu hakikat mencari ilmu dari segi niat. Jadi itu syaratnya niat. Kemudian syarat yang kedua adalah dia beristiqomah atau berusaha untuk istiqomah dalam menghadiri kajian-kajian kami di hari Sabtu ini. Dan bagi yang insya Allah seperti itu, maka akan kita fasilitaskan dengan kitab-kitab. Jika dia mengikuti semua kajian kita, yaitu tiga sesi ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan tiga kitab. Namun untuk pertemuan ini lebih didahulukan rekan-rekan yang merupakan santri lama dari semester kemarin belum mendapatkan kitab, maka insya Allah pada kali ini akan kita berikan kitab-kitabnya yang belum dia punya, ya. Dan itu semua insya Allah gratis dan merupakan wakaf dari kaum muslimin, bukan dari yang pribadi, ya. Kita sebagai wasilah saja. Dan sekali lagi itu adalah amanat. Itu adalah amanat. Dan baru siapa yang mengkhianati amanat, maka dia berkhianat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat-niat kita masing-masing. Tidak ada di sini orang yang berniat awal saja datang kemudian dapat buku kemudian besok hilang, atau dua pertemuan saja diniatkan kemudian tidak pernah datang lagi. Maka ini bukan yang kita inginkan. Melainkan kita inginkan talibul ilm. Lihat di sini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kita perhatikan dari lafalnya, man salaka tariqan, maka dia harus benar-benar berjalan benar-benar sebuah jalan. Yaltamis, iltimas itu adalah meminta benar-benar. Dan meminta itu tidak iltimas, meminta iltimas dengan lafal iltimas itu tidak dengan cara sekali-kali saja, melainkan dia berazam untuk terus menimba ilmu. Dan menimba ilmu juga dia dengan cara tidak lompat-lompatan, melainkan dia tahu apa yang dia akan pelajari dan yang telah dia pelajari. Dan alhamdulillah dengan hari ini antum tahu apa yang akan antum pelajari sebenarnya. Dan antum tahu apa yang antum hafalkan, sehingga antum setelah kajian tahu apa yang telah dipelajari. Itu intinya belajar ilmu itu, bukan sekadar datang, nyatet enggak, diam, bengong, melihat jenggot suaminya, jenggot ustaznya, selesai majelis keluar hampa, enggak ada apa-apa. Ini bukan bukan thalabul ilm. Kemudian pas ngumpul dengan rekan-rekan majelis, pas lagi ngopi bareng atau hangout bareng, yang diomongin bukan ilmu dari gurunya, melainkan tentang gurunya, atau tentang musuh-musuh gurunya, atau tentang musuh-musuh mereka. Ini bukan thalabul ilm yang sepertinya, bukan. Ini thalabul fitan. Ya, yang sepertinya bukan thalabul ilm. Jadi yang kita inginkan tidak seperti itu. Ya. Baik, untuk yang teman-teman yang dari semester kemarin masih udah masuk ya, yang belum punya kitab tafsir Al-Isar, siapa dari ikhwan? Yang dari akhwat yang dari semester kemarin sudah masuk dan belum punya kitab tafsir Al-Isar, ada berapa? Ada enggak? Kalau enggak ada ya udah. Kalau ya udah, yang di sini yang ikhwan dari semester kemarin udah hadir namun belum punya kitab tafsir Al-Isar, ada? Belum ada? Atau tidak ada yang tidak punya? Semuanya udah punya yang sari lama? Oke. Baik. Yang baru datang insyaallah kita lihat ke istiqomahannya dulu, apakah besok datang lagi atau besok datang lagi, baru kita akan memberikan insyaallah taala. Jadi karena kita sebelumnya sudah terkena berkali-kali terkena jebakan Batman dari ikhwan atau akhwat sekalian, kita kasih awal-awal banyak dengan insyaallah dengan Allah rahmat Allah, kemudian ternyata besoknya tidak pernah datang lagi. Ya. Baik. Baik, kita menuju ke atau kita lihat dulu dari kurikulum yang training weekend ini untuk season 2 dan semester A ini maksudnya adalah 20 pertemuan pertama dan akan diteruskan di pertemuan-pertemuan berikutnya setelah semester A ini selesai. Namun ini akan ada evaluasi nanti 20 pertemuan pertama ini di season 2. Masjid ini namanya Masjid Nurul Islam di daerah Rawabambu dekat dengan Pasar Minggu. Dan antum silakan yang dan anak inginkan, kita semua inginkan bagi ikhwah sekalian berazam untuk istiqomah. Kalaupun pernah tidak masuk, enggak masalah. Yang penting berazam akan meneruskan kajian ini bukan hanya di pertama saja. Ya, kalau tidak masuk karena memang sakit atau karena kebutuhan atau ada pekerjaan itu silakan. Ya, tapi kalau tidak masuk karena memang malas, karena itu enggak, kita enggak terima seperti itu dan biar Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui ya. Kemudian nomor HP-nya silakan, nama dan nomor HP. Dan kita semua tahu tema-tema apa yang akan kita pelajari untuk berikut-berikutnya. Dan juga akan ada hafalan pembebanan. Kalau semester kemarin tidak ada pembebanan hafalan ayat Al-Quran, melainkan sekarang sudah ada dan wajib. Semua materi yang dari tafsir ini, itu dari tema-tema atau ayat-ayat potongan ini harus dihafalkan ikhwan maupun akhwat. Terutama yang masih muda. Ya. Dihafalkan, mudah hafalnya ini seminggu, kasih waktu seminggu lah untuk menghafalkannya. Ya mungkin satu hari 10 huruf atau terserah, yang penting hafalkan. Kalau misalnya merasa keberatan menghafalkan dua ayat ini seminggu, maka subhanallah. Ya kan? Jadi seminggu hafalkan, kemudian pekan berikutnya itu store ke teman. Ya, store ke teman, misal pertama ini ayat 104 dan 105. Hafalkan. Pekan ini 104, 105, hafalkan. Dan bahkan antum bisa menghafalkan setelah kajian tafsir Al-Isar. Dengan cara apa? Perhatikan baik-baik tafsirnya, kemudian camkan benar-benar, kemudian sambil menghafalkan lafal-lafalnya, maka insya Allah bisa langsung hafal. Ya. Buktinya langsung hafal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ya. Mudah, kalau misalnya antum paham maknanya, itu lebih mudah, sangat mudah hafal jadinya. Iya. Nah, kemudian nanti kita klasifikasikan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, coba itu dulu. La taqulu ra'ina, itu dulu, kemudian wa qulu unzurna wasma'u, itu. Tiga dipaketin langsung hafal habis itu. Dalam waktu insyaallah enggak sampai besok nanti, ya. Kemudian juga dalam syarah Bulughul Maram atau kitab Tawdihul Ahkam, itu akan ada hafalan hadis. Di sini ada perbedaan, ada T dan A. T itu maksudnya adalah terjemahan, cuma hafal terjemahannya aja. Ya. Adapun A itu Arabiknya, ya. Jadi ada hadis-hadis yang cukup terjemahannya aja menghafal, sehingga ketika antum berhujjah dengan orang, itu antum tahu minimal terjemahan, ya. Walaupun nggak tahu karena Nabi SAW nggak tahu itu, tapi tahu terjemahannya Nabi SAW dulu bagaimana, gitu kan? Kemudian Arabiknya. Adapun qaidul qaid tidak ada hafalan insyaallah taala. Baik, kita mulai dari tafsir Al-Isar sekarang, pelajaran Al-Baqarah ayat 104 dan 105. dari surat Al-Baqarah, baik halaman ke 174 dari kitabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Pahami dulu terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina, janganlah kalian berkata dengan lafal ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u, dan katakanlah, melainkan katakanlah unzurna, lafal dengan unzurna, wasma'u, dan dengarlah. Coba di sini wasma'u, dan dengarlah. Nanti perhatikan baik-baik, ini banyak domir-domir ya. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Yang mungkin belum punya kitabnya langsung lihat ke HP atau ke Al-Quran ya. Jadi jangan, walaupun sudah hafal ayatnya ya, kalau bisa melihat ke HP Al-Qurannya. Ma yawaddul ladhina kafaru, orang-orang kafir tidak menginginkan. Orang-orang kafir min ahlil kitabi walal musyrikin, dari ahlil kitab dan dari al musyrikin, orang-orang musyrik. Ayyunazzala alaikum, diturunkannya atas kalian kaum muslimin, min khairin, dari kebaikan, min rabbikum, dari rabbmu, wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala, yakhtassu, mengkhususkan, menentukan, birahmatihi, dengan rahmatnya, untuk pemberian rahmatnya, mayyasha, pada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah dzul fadlil azim, memiliki fadl, yaitu keutamaan atau karunia yang besar. Baik. Kajian tafsir Al-Aisar ini mungkin bagi sebagian akan sedikit berat. Tapi insya Allah gak apa-apa ya. Karena kita akan membahas sedikit tentang nahu, sedikit tentang mungkin ada sorofnya, sedikit tentang i'rab sedikit. Kemudian beberapa pembahasan yang mungkin sebagian kalangan akan merasa gharib dan asing dengannya. Tapi tidak apa-apa, karena inilah kajian tafsir ya. Kajian tafsir ada beberapa macam dan tingkatan. Ada memang tafsir itu yang benar-benar muyassar, yaitu yang cukup maknanya saja. Ada tafsir yang menengah, dan ini insya Allah termasuk menengah sebenarnya, yaitu mengulik-ulik soal bahasa, kosakatanya, kemudian domir-domirnya kembali kemana, kemudian i'rabnya, dan lain-lain. Ada tafsir yang memang dia meluas, yang satu ayat itu bisa sampai 4 pertemuan misalnya. Ini banyak sekali hal yang digali dari satu ayat saja. Dan kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyelenggaraan kajian-kajian tafsir sebenarnya. Kenapa? Kenapa? Antum ketika belajar di kampus atau di sekolah, pasti antum punya kurikulum. Tidakkah antum malu? Tidakkah antum malu? Antum belajar kurikulum secara sistematis, tapi antum gak belajar kitab Allah secara sistematis. Enggak malu? Coba pikirin, malu gak? Rob antum siapa? Emang rob antum dokter fulan? Bukan. Rob kita Allah subhanahu wa ta'ala. Coba itu sadari dulu. Kita tiap pekan mengaji, tapi pernah gak kita secara sistematis membahas kalamullah? Oh, gak pernah. Kenapa enggak malu? Itu pertanyaannya. Nah, itu kan. Sementara kita bilang kitabullah, ya baca Al-Qur'an, benar baca Qur'an. Baik, ketika antum dengan teman-teman kampus misalnya, orang enggak murojaah temannya, enggak murojaah, enggak membaca kitab kurikulum. Kemudian berharap apa? Berharap lurus, lurus. Antum bilang ke dia, antum mau lulus tapi enggak mau membaca baik-baik kitab kurikulum dengan sistematisnya dan sistematikanya. Nah, apa enggak malu antum dengan harapan tinggi tapi enggak mau berusaha secara sistematis? Sekarang kita berharap kita mampu memahami Al-Qur'an. Bilangin memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah, ditambah dengan pemahaman salafus saleh, namun tidak pernah berusaha memahami Al-Qur'an sebagaimana ia. Malu enggak antara klaim dengan kenyataan? Coba itu dipikir dulu, itu dulu. Dipikir, dan pikirannya ini jangan sampai membuat, wah ini pematerinya ini udah menohok ini, lu ada. Enggak, coba pikirkan dulu. Ya. Ketika kita masih ngampus dulu, baca kitab biologi, kimia ya. Rajin tiap pekan sama dosen kajian gitu, kimia dasar. Ya. Kajian di kelas. Padahal dosennya cuma apa? Ada pertanyaan? Ya gitu doang, PR buat kamu. Gitu doang. Sekarang kita lagi membahas Al-Qur'an. Kitab terbaik. Ya. 104 sampai 105. Anak-anak harap mendekatlah. Ikhwah, ayo. Ikhwah ya, bukan akhwat nanti yang mendekat, akhwat lagi yang ikhwah semua. Majuan ikhwan. Yang belakang supaya bisa lebih dekat lagi. Fadal, fadal. Ayo Mas. Dekatan lagi biar kita lebih dekat insyaallah ya. Baik ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Perhatikan di sini kita punya lafal ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita punya nida panggilan. Ya. Hei gitu seperti hei, wahai. Ya ayyuha. Munada di sini yang dipanggil di sini adalah lafal ai. Ya. Dan ha di sini sebagai tanbih saja. Wahai alladzina sebagai badal, alladzina artinya yang, dan ini alladzina isim mausul dan merupakan jamak plural. Orang-orang yang amanu beriman. Nah, di sini seruan kepada orang-orang yang memiliki sifat tertentu. Sifat apakah yang terselindung di balik kalimat-kalimat ini? Iman. Berarti sama dengan wahai orang-orang mukmin. Ya ayyuhal mukminun, ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah. Setelah dipanggil itu apa? Ada perintah pasti. Kalau misalnya ada ya ayyuhal ladzina amanu, itu pasti imma perintah, imma larangan, imma amr, imma nahi. Nah sekarang konteksnya di sini, kalau lihat bukan konteks saja, tapi teksnya ini merupakan apa? Nahi, yaitu larangan. La dengan adanya la di sini. La, la di sini la nahiyah atau la nafiyah. Nahiyah berarti la yang melarang, bukan yang menafikan. La yang menafikan contohnya apa? Coba siapa yang bisa contoh? Siapa yang bisa contohin la dalam Al-Qur'an yang menafikan? La ilaha illallah. Sahih. Benar. Kemudian ada lagi? La ikraha fiddin. Sahih. Kemudian? La raiba fi. Ada lagi? La yamutu wa la yahya. Sahih. Menafikan itu semua. Ya. Tetapi sebagian la yang nafi yang menafikan itu bermakna nahiyah, melarang. Di antara tadi yang telah antum contohkan itu adalah contohnya. Dia nafiyah secara zahir, nahiyah secara konsekuensi. Ya kan? Contohnya dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah kitab, apa artinya? Tiada keraguan padanya. Itu menafikan apa? Keraguan. Secara tekstual harfiah terjemahannya. Tetapi secara konsekuensi dari terjemahan itu dan pemahaman itu adalah tidak boleh, janganlah kamu ragu terhadapnya. Bisa dipahami? Jadi la raiba fi artinya tiada keraguan padanya. Itu secara terjemahan secara harfiah. Dan itu sahih terjemahannya. Tapi secara konsekuensi ya, akibat dari kita meyakini kalimat ini adalah jangan ragu padanya. Nah, tiada keraguan padanya itu adalah nafiyah, menafikan keraguan. Jangan ragu padanya adalah nahiyah, melarang keraguan terhadapnya. Contoh lagi tadi, la ikraha fid din, artinya tiada paksaan dalam agama. La di sini la nafiyah, zahirnya. Tetapi konsekuensi dari kita mengamalkan ini la ikraha fid din, ada pengamalan di baliknya, yaitu jangan maksa dalam agama. Gitu ya. Sekarang ru'ina, ini jelas la nahiyah. La yang melarang. Janganlah taqulu, kalian berkata. Di sini taqulu asalnya fi'il, fi'il mudhari', ya. Asalnya adalah fi'il mudhari'. Namun disebabkan sebelumnya adalah nahiyah yang merupakan mempunyai amal jazimah, yaitu menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, maka ada perubahan. Tadinya apa? Taquluna. Nunnya dihilangkan. Menjadi taqulu. Kemudian ditambahin alif. Lihat, ditambahin alif. Ya kan? Itu yang disebut alif fariqah namanya. La taqulu, janganlah kalian berkata. Jadi qaul itu adalah perkataan, ya kan? Qaul itu adalah perkataan. Janganlah kalian berkata. Ini khitabnya, khitab itu sasaran kalimat. Khitabnya untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti untuk kita bukan? Walhamdulillah, kan insya Allah antum ragu sama iman antum. Tapi gak apa-apa, antum bilang anak beriman insya Allah itu juga gak apa-apa. Baiklah, taqulu, janganlah kalian wahai orang-orang beriman berkata ro'ina. Ini ada pembahasan sedikit tentang ro'ina. Bukan sedikit, sebenarnya banyak dan agak riuh untuk membahasnya. Namun coba kita lihat dari tafsir alaisarnya coba. Ro'ina, kalau di sini diterjemahkan atau dikatakan dalam penjelasan kata halaman 175, tunggu dhisik, Iwan. Hah? Ya, tunggu dulu sehingga kami bisa menangkap maksud pembicaraanmu. Gimana itu? Kita harus selalu ngomong, selalu ngomong bla bla bla bla gitu. Ro'ina, ro'ina. Maksudnya tunggu dulu sampai kita maunya apa sih? Ada semacam pengejekan gitu. Ya. Coba kita lihat di mana ayat secara umum Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga kesopanan dalam berbicara dengan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Di sini kita bisa tangkap ya. La taqulu ra'ina, jangan ngomong ra'ina. Itu kenapa? Untuk menjaga kesopanan dalam berbicara dengan Rasulullah. Coba di surat Al-Hujurat, siapa yang tahu? La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Kemudian nanti ada kajahri ba'dikum. Ya kan? Itu ada Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu angkat suaramu atas suara nabi. Nabi dengan volume misalnya 15, kamu jangan 20 atau 16 jangan. Bahkan sebenarnya sama pun jangan. Tapi tunduklah pada Rasulullah. Gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Dari segi itu baru dari segi suara. Apalagi kalau dari segi hukum. Oh, itu dari segi suara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian menjohorkan, yaitu mengeraskan suara untuk Rasulullah. Hei Rasulullah, gitu. Kajahri ba'dikum. Sebagaimana kamu sama teman sendiri gitu. Bedakan. Karena Rasulullah dalam satu kesempatan mengatakan, saya atau aku dengan kalian itu biman zilatil walid. Saya dengan kalian itu manzilahnya seperti saya bapaknya kalian. Ini seperti kita ngobrol sama bapak. Gak mungkin kita ngobrol dengan star volume. Ya kan? Itu kesopanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditakutkan antahbatu a'malukum. Takutnya amal-amal kalian itu hancur gitu. dan tanpa disadari takutnya gitu. Karena apa? Karena tidak sopan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang la taqulu, janganlah kalian berkata kepada Rasul ra'ina. Pertama, itu kurang sopan sama Rasul dengan ada lafal tersebut, dengan menggunakan lafal tersebut. Kenapa kok gitu? Karena ada alasannya. Karena lafal tersebut dari Yahudi dan mereka memiliki maksud dari kalimat itu. Nanti insyaallah akan ada pembahasan tentang kontemporernya kita berkaitan dengan ini. Tapi di sini menjaga kesopanan dalam berbicara dengan Rasulullah SAW dan hendaknya menjauhi kata-kata yang mujmal. Ini tidak jelas maknanya, maksudnya mujmal. Ya. Mujmal itu yang memiliki beberapa pilihan makna, namun tidak bisa dikuatkan mana sih makna yang dimaksud. Ya. Misalnya saya Anda bilang kepada antum, atau apa kalian mujmal diantaranya apa ya? Hah? Misal kalian mujmal misalnya mempunyai beberapa makna. Misalnya kamu sirik banget sih, ya kan? Sirik, sirik itu ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah. Hakikat syar'iyahnya sirik itu adalah syirik ya, itu menyekutukan Allah. Hakikat urfiyahnya sirik itu iri. Sekarang maunya apa antum memilih? Antum jangan sirik deh. Apakah ana melarang antum berbuat menyekutukan Allah atau ana melarang antum untuk iri? Itu kan beda. Itu yang disebut lafal sebenarnya mempunyai makna yang berbeda-beda. Namun ketika tidak bisa dikuatkan makna salah satunya, jadi orang ketika mendengar yang mana nih yang benar, yang syirik menyekutukan Allah atau yang apa namanya iri yang dia maksud. Nah, ketika orang tidak bisa menangkap mana yang lebih kuat maknanya dari dua itu, maka itu disebut lafal mujmal, lafal yang tidak jelas maunya kemana. Begitu juga dengan lafal ro'ina. Lafal ro'ina ini adalah lafal yang mempunyai beberapa sayap atau seperti pisau bermata dua. Dia mau kesini atau mau kesini nih? Yang ternyata terbongkar bahwasanya lafal ro'ina itu memang asalnya dari orang Yahudi dan ada dalam bahasa Arab. Namun orang Yahudi tersebut memaksudkan dari lafal tersebut kalimat ejekan. Ya. Jadi ro'ina ini kalimat ejekan dari orang Yahudi. Nah, coba seperti kata ro'ina. Kalau kita lihat di footnote, sebab turunnya ayat ini bahwa orang-orang Yahudi menggunakan ro'ina ini untuk berbicara kepada Rasulullah SAW. Mereka bermaksud untuk menjelek-jelekan dan mencaci Rasulullah dengan lafal itu. Sebab di dalam bahasa Ibrani, ini kata beliau, terdapat kata serupa, yaitu ro'ina, yang artinya berupa caci maki seperti bodoh dan tolol. Tapi ada gak ro'ina dalam bahasa Arab? Ada. Nanti ada pembahasan sedikit ya setelah ini. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman agar mereka meninggalkan kata-kata seperti ini. Hendaknya mereka mengganti kata ro'ina dengan kata unzurna yang searti dengannya. Dengan demikian terputuslah jalan bagi orang-orang Yahudi. Semoga Allah la'anatullahi alaihi. Baik, tentang lafal ro'ina di sini ada dua pendapat di antara ulama. Sebenarnya banyak pendapat, namun kita talkhis menjadi dua aja. Pertama, lafal ro'ina yang aslinya dari kata muro'at. Nah, itu pertama. Yang kedua, lafal ro'ina, tafsiran kedua, dari kata ru'unah. Ru'unatun. Ya. Muro'at. Seperti ri'ayah. Seperti kar-ro'i yara'ahulal hima. Apa artinya? Ya, ro'i. Penggembala. Berarti ya, penggembala itu memperhatikan. Ya kan? Nah, itu ya. Ro'a yura'i muro'atan. Ya kan? Muro'in. Muro'an. Kemudian ro'i. Ro'i artinya adalah gembala lah, maksudnya perhatikan. Di sini na di sini adalah domir kami. Berarti ro'ina perhatikan kami. Ya. Ini tafsiran pertama itu. Nah, apa nih teman-teman yang mungkin baru masuk mungkin agak agak merasa ini agak apa ya, kurang nyambung, tapi emang kajian tafsir al-Aisar kami begini, jadi agak detail sedikit. Ra'ina, tafsiran pertama dari para ulama, sebagian ulama menafsirkan ra'ina dari kata mura'at yang artinya memperhatikan. Nah, kalau misalnya tafsiran pertama ini berarti menunjukkan ra'ina adalah fi'il apa? Madhi mudhari' amr atau nahi? Amr. Fi'il amr. Ra'a yura'i mura'atan dari ra'i. Fi'il amr artinya perhatikanlah. Na di sini berarti na tambahan atau na dalam fi'il na tambahan, yaitu maf'ulun bih, yaitu bermakna apa? Kami. Perhatikan kami. Itu makna pertama. Ya. Baik. Nanti saya tanya nih, ya. Kemudian makna kedua, penafsiran kedua. Penafsiran kedua, ra'ina itu seperti dalam wazan fa'il dalam sorof. Berarti ra'in dan nun itu asli. Dari kata masdarnya ru'unah. Ru'unah. Ra'in, waw, nun, tak marbutah. Ru'unah itu artinya al-jahl. Wal-humq. Itu kedunguan, ketololan. Itu ada dalam bahasa Arab. Dan juga ada dalam bahasa Ibrani. Ya. Kadang bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu ada kesamaan lafal. Kadang-kadang. Cuman ada perbedaan sedikit aja. Seperti misalnya dalam bahasa Ibrani ada Elah atau Elia. Dalam bahasa Arabnya Allah. Nah, ra'ina dari kata ru'una artinya al-jahal wal-hamq, yaitu kebodohan dan kedunguan, ketololan. Nah, kalau misalnya ra'ina ini menurut pendapat yang kedua, penafsiran kedua, dia adalah sifat untuk maf'ul mutlak yang dihapuskan. Dengan takdir la taqul qawlan ra'inan. Artinya apa la taqul qawlan ra'inan? Jangan ngomong, jangan ngelindur, jangan lawur gitu. Itu maksudnya. Seperti ini, itu stepnya kayak gitu. Ulama. Mereka mentakdirkan ra'in. Dan ini dengan ilmu mereka seperti ini enggak ngasal ngarang gitu aja enggak. Tapi ra'ina ini ada dalam asal bahasa Arabnya. Jadi kata ru'unah, ra'in dan nun, materinya tiga itu. Artinya adalah jahl atau humuk. Jahl itu bodoh dan humuk itu dungu. Nah, di sini ra'ina dia adalah sifat bagi maf'ul mutlak yang dihapuskan. Maf'ul mutlaknya apa? Qaulan. Takdirnya gimana? La taqul qawlan ra'ina. Jadi dalam satu lafal ra'ina itu saja itu mengandung makna la taqul qawlan ra'ina. Jangan ngomong perkataan yang sembarangan. Gimana antum kalau misalnya ada Pak Camat datang ke antum, terus Pak Camat memberitakan bahwa saya besok insyaallah akan ada perlombaan balap karung misalnya. Terus antum Jordan misal bilang ra'ina. Mapusi gue. Itu maksudnya gitu. Jangan ngomong sembarangan kamu. Itu maksudnya kayak gitu. Itu penafsiran kedua. Ya. Lafal ra'ina aja mungkin agak repot nanti. Apaan sih kayak gini-gini? Bukan apaan sih kayak gini-gini, karena memang kitanya yang masih begini-begini saja, makanya kita bingung. Padahal inilah tafsir sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Yang katanya ya kayak gini, pemahaman salafus saleh kayak gini, kita layaknya seperti belajar. Jadi jangan hanya kaedah saja, maksudnya kaedah kita harus begini-begini, belajar. Lalu ayo langsung belajar. Gitu, ya. Jangan kalian ngomong ra'ina. Tapi ada tabdilnya, solusinya apa? Jadi enggak cuma ngelarang toh, harus ada solusi. Wa qulu unzurna, tapi bilanglah unzurna. Ya Rasul, lihatlah kami. Unzur artinya apa? Unzur. Lihatlah, tunggu tunggu dulu supaya kami dapat memahami apa yang kamu katakan. Unzur bisa bermakna dua. Unzur bermakna unzur, dan bisa unzur bermakna intawir. Ya, apa artinya intawir? Menunggu. Si gitu, nunggu ya. Artinya unzurna. Jadi tadi ingat tadi ra'ina bisa bermakna apa? Perhatikanlah kami, ya kan? Itu penafsiran pertama. Penafsiran pertama untuk unzurna artinya apa? Lihatlah kami, perhatikan kami. Baik. Penafsiran kedua untuk ra'ina tadi apa? Jangan ngomong, jangan penafsiran kedua untuk ra'ina. Ya, la taqul qawlan ra'ina, jangan ngomong sembarangan kamu. Tapi gantilah dengan unzurna yang artinya bukan perhatikan. Tunggulah, tunggulah kami supaya memahami apa yang kau maksud ya Rasulullah dengan bahasa yang unzurna. Jadi ra'ina ini bahasanya bahasa kasar. Ya. Bahasa ngapaknya lah gitu lah ya. Nah, kalau misalnya ini unzurna injilnya. Ya. Iya seperti itulah modelnya. Ya. Jadi ra'ina itu ada kekasaran di balik itu dan ada maksud yang buruk di balik itu. Kemudian qulu, katakanlah kalian ini qulu ini kembali ke mana nih? Kembali ke alladzina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah unzurna. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian. Nah, baik sekarang ada berapa fi'il di potongan ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Asabi, coba ada berapa? 5. Mana aja sebutkan? Ya, ayu, ha, alladhi, amanu 1, taqulu 2, qulu 3, kemudian unzur 4, asma'u naun, asma'u, isma'u, isma'u, 5. Baik, berarti antum mengikuti penafsiran yang kedua dari ra'ina. Iya. Iya. Baik, padahal dia juga enggak tahu. Antum mengikuti penafsiran kedua dari ra'ina, yaitu maknanya la taqul qawlan ra'ina. Ya. Oke, okay, fine. Sahih kalau misalnya dia jawab iya saya ikut pemahaman kedua untuk ra'ina, benar 5. Tapi bagi yang mengikuti pendapat ra'ina itu adalah fi'il amr kemudian ada maf'ul bi, maka dia mengatakan ada 6 fi'il. Yaitu amanu fi'il madhi, taqulu fi'il mudhari, namun adalah jadi fi'il nahi. Ra'ina fi'il amr, qulu fi'il amr, unzur fi'il amr, isma'u fi'il amr. Berarti sekarang andai kita mengikuti penafsiran kedua ya. Baik, anggap ra'ina ini bukan fi'il ya, melainkan dia isim. Amanu. Jadi di sini untuk orang-orang beriman ada berapa tugas? Ada 3. Tugas pertama, jangan ngomong seperti itu. Ya, ibrohnya itu jangan tidak sopan terhadap Nabi itu ibroh. Ibroh ke rumahnya nanti jangan tidak sopan. Ini sampel aja. Jangan tidak sopan kepada Nabi. Kedua, katakanlah hal yang sopan terhadap Nabi. Ya kan? Ketiga, dengarkanlah Nabi. Karena ada isma'u, ada waw. Jamaah yang menunjukkan alladzina amanu. Wahai orang beriman, dengarkanlah Nabi. Ya. Oke. Okay? Nah, itu potongan situ ya. Baik. Kemudian walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang-orang kafir azab al-alim. Lam dalam syub di sini ada waw. Walil kafirina azabun alim. Waw di sini namanya waw apa? Istinaf. Yaitu yang menentukan topik atau tema baru. Dan lam kemudian ada lil kafirin, lam. Lam di sini lam apa dalam lil kafirin? Hah? Iya benar, harfu jar secara nahu. Namun secara fungsinya lam al-istihqaq. Yaitu lam yang menunjukkan keberhakan. Ya, lam yang menunjukkan keberhakan, kepemilikan. Misalnya, Nabi bilang, hadzal kitab lil mudarris. Buku ini lil mudarris. Li di sini haknya mudarris, miliknya mudarris. Maka milik orang-orang kafir, apa milik mereka? Hak mereka apa? Azabun alim, na'udzubillah. Azabun alim. Ya. Kemudian ada al-kafirin. Itu jama' atau tunggal? Jama' dengan keberadaan apa? Tahu dari mana dia jama'? Dari ya, sahih, dari ya. Hasan. Walil kafirin, bagi orang-orang kafir, apa azabun alim? Azab yang pedih. Ketahuan enggak azabnya apa? Enggak, maksudnya azab di mana sih? Hah? Di akhirat. Dan ini mutlak azabnya azab akhirat, apapun bentuk azab tersebut, yang penting dia itu pasti alim. Alim pakai a hamzah. Ini hati-hati. Azabun alim, azab yang maha mengetahui. Loh, gimana azab bisa mengetahui? Ya kan? Oke, sebagian imam yang enggak bisa membedakan antara a dengan a, itu enggak boleh jadi imam. Ya, jadi makmum aja. Misalnya apa? Wallahu sami'un. Nah, itu kalau misalnya dibilang alim, itu lahan jali gitu. Ya, dan maknanya sangat merusak isim Allah, ya. Apa arti alim? Pedih, iman. Enggak ada isim Allah itu pedih. Nauzubillah dari kalam itu, ya. Makanya bahaya baca Al-Qur'an di depan makmum itu enggak serta-merta udah bagus gitu suaranya, melainkan layak baginya untuk tajwid makharijul huruf. Diperhatikan, bahkan makharij itu lebih diperhatikan lebih dahulu daripada mudud. Panjang pendek, banyak orang menguasai panjang ini, panjang, nah, sebut semua panjang pendeknya, mat apa, mat aritis, sukun, mat jaiz, mat tabiri, mat semuanya. Tetapi ketika, ayo coba baca. Alhamdulillahi Rabbah, enggak benar ini. Enggak bisa, enggak diterima kayak gini jadi imam, enggak boleh. Ya kan? Kemudian yang ngalamin, dari yang alamin jadi ngalamin tahrif ini, perubahan lafal yang membuat maknanya itu kosong jadi. Enggak ada dalam bahasa Arab al-ngalamin pakai eng, itu enggak ada. Baik salafnya maupun kholafnya, jinnya maupun manusianya, enggak ada ngalamin. Yang seperti ini jangan jadi imam, ya. Tapi insya Allah sekarang udah mulai berkurang, alhamdulillah. Walil kafirina azabun alim, berarti alim pedih. Berarti alim di sini mensifati kafirin atau mensifati azab? Azab. Baik, bagus. Nah, sekarang manakah mubtada? Mana khabarnya dari kafirin azabun alim? Lil kafirin ini khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Azabun alim mubtada muakhir. Oke. Okay. Baik, walil kafirin azabun alim. Sekarang juga kita pelajari dari kalimat walil kafirin azabun alim. Itu udah berapa faedah dari walil kafirin azabun alim. Sekarang masih ada faedahnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan di akhir ayat itu sebab dan akibat. Baik, ini yang santri lama insyaallah ini ngerti jalur kalamnya kemana. Silakan menjelaskan apa masalah apa teori sebab dan akibat dalam walil kafirin azabun. Silakan. Silakan jelaskan. Yang sudah biasa di majelis ini, ya. Biar teman-teman yang lain juga termotivasi untuk menjawab. Silakan. Ayo silakan. Hah? Kalau enggak demo nanti ana yang jawab. Ayo silakan. Sama aja itu mah. Ayo silakan. Ayo. Masya Allah, antum Ramadan langsung hilang semua ilmunya. Baik, karena aja yang jawab ya. Mungkin pertemuan pertama belum bugar ya. Ntar apalagi pertemuan kedua. Ya, wal kafirina azabun alim. Bagi orang-orang kafir adalah azab alim. Sekarang antum lihat dalam lafal al-kafirin itu ada sifat enggak sebenarnya? Karakter ada enggak? Apa karakternya? Kufur. Nah, berarti azab alim itu untuk siapa? Orang-orang yang kufur. Kemudian teori sebab akibatnya gimana? Apa penyebab azab alim buat mereka? Karena apa? Kufur, udah gampang kan? Iya gampang. Tadi kenapa enggak jawab? Nah, contoh lain. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini tentang sifat, bukan lakob. Kalau Kak lakob, siapa ya teman sobirin dulu? Apakah Allah selalu bersama dia? Enggak gitu maknanya. Berarti sobirin di sini, ini berkaitan dengan karakter dia. Ya, bukan lakob, bukan nama, bukan julukan. Nah, karakternya sabar. Rewardnya atau akibatnya apa? Ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan khusus, kebersamaan yang khusus. Nah, innallaha, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sebabnya, sebab terjadi kebersamaan Allah taat pada mereka adalah apa sebabnya? Kesabaran. Nah, gampang. Coba apa lagi selain itu? Apa? Ada nih, ayo. Di akhir ayat biasanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin artinya apa? Orang-orang yang mengerjakan kebaikan, berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti di sini ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Mereka berbuat baik. Itu karakter, berbuat baik, sifat. Karena karakter itulah, maka Allah mencintai mereka. Jadi akibat, yaitu balasannya adalah Allah mencintai mereka. Dan kalau Allah mencintai mereka, dia bakal diberikan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak Allah cintai. Baik. Coba Anda pengen bertanya ya. Siapa di antara ikhwan yang mau ditanya? Silakan. Gak ada yang nunjuk tangan. Coba tadi ya, Mas Arif, coba antum tunjuk siapapun dari ikhwan yang siap ditanya. Mas Arifin. Oh, di belakang. Iya, iya. Kang Arif. Kang Arifin. Kang Zainal Arifin. Baik. Apa yang antum dapatkan dari ayat ini? Sebutkan dua aja faedah. Faedah yang bisa antum dapatkan dari dua ayat ini. Dari ayat ini. Apapun itu. Iya, masih ada waktu sampai 9:30, Mas. Perintah untuk berlembut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, langsung aja, Mas. Yang kedua. Jangan dipanjangin, soalnya nanti mikirnya lama lagi. Yang kedua sekarang, Mas. Saya silakan. Azab pedih diberikan kepada orang-orang kafir. Baik, ahsan. Ahsan, bagus. Baik, itu 104 ya. Sekarang kita berlanjut ke 105 langsung. Atau kita pahami dulu. 104 memiliki faedah juga untuk masa kontemporer ini yang ternyata setelah Anda pertimbangkan benar-benar dan pelajari ayat ini, ternyata ini menunjukkan memang karakternya orang Yahudi dalam mentalbis lafal-lafal. Yang mana itu asalnya juga dari iblis yang menyebutkan bahwasanya ini syajaratul khuld, yaitu pohon keabadian, dan siapalah di antara manusia yang tidak menyukai keabadian dalam surga. Maka Adam pun alaihissalam tergoda dengannya. Kemudian diwariskan sifat tersebut ke orang-orang Yahudi yang suka mentalbis lafal. Bahkan orang-orang Yahudi pun suka mentalbis logo-logo. Sehingga logo-logo dan simbol-simbol mereka itu bisa bagaimana caranya masuk ke rumah-rumah orang Islam. Jadi ini bukan khurafat, bukan khayalan, melainkan itulah karakter mereka. Dan itu diisyaratkan dalam ayat ini. Ro'ina, aslinya apa sih ro'ina? Biasa aja. Tapi ternyata ada maksud di balik itu. Ya. Dan ternyata memang masalah Israel sekarang, mereka menamakan negara mereka dengan Israel, itu memang termasuk dalam bab ini. Ya. Makanya yang lebih layak atau mungkin yang layak bagi kita memanggil negara Yahudi. Tetapi juga tidak bisa kita katakan orang yang menyebut ini negara Israel itu berarti dia meyakini kedigdayaan Yahudi. Enggak, karena memang sekarang urfnya, nah gitu loh. Urf sekarang Israel dikenal sebagai nama negara. Jadi ini masuk hakikat urfiah. Sehingga kita tidak bisa langsung bahkan sampai menstempel orang yang menyebut misalnya dia adalah orang kantor berita misalnya. Kemudian kantor berita apa? detakjantung.com misalnya, kemudian bilang Israel, negara Israel telah membunuh 5 wanita Palestina misalnya. Kemudian kita bilang, wah ini detak jantung nih, manhajnya gimana gitu kan, enggak benar nih berarti. Masa Nabi Israel, Nabi Yakub dibilang gitu. Enggak, ini dia mengabarkan ini hakikat urfiah. Tapi mungkin yang lebih baik adalah kita sebut negaranya orang-orang Yahudi gitu. Dan mereka menyebut Israel itu karena apa? Memang ada maksud untuk meninggikan derajat mereka. Karena Israel adalah nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya. Yang artinya adalah hamba Allah. Jadi banyak yang maknanya hamba Allah dalam bahasa itu. Israel, Jibril. Il itu adalah il ya. Allah. Mikail. Ya. Baik. Kemudian ayat ke 105. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin. Baik, di sini ada ma. Ma apa ini? Hah? Ma nafiyah. Ma yang menafikan. Artinya berarti tidaklah. Yawaddu. Artinya apa yawaddu? Menginginkan. Kita disuruh menikah. Sama siapa? Sama kita sendiri pertama, kemudian sama orang tua. Tapi kadang orang tua yang mencegah. Menikah. Bahkan sebelum orang tua kita lahir dan orang-orang tua kita lahir dan nenek moyang kita lahir, Rasulullah mengatakan tazawwaju. Apa yang disebut? Menikahlah kalian. Tazawwaju yaitu ini waw di sini wawul jamaah menunjukkan laki-laki yang dikhitabkan di sini. Bukan tazawwajna tapi tazawwaju, nikahilah oleh kalian. Berarti pelakunya itu harus siapa? Laki-laki yang datang ke rumah perempuan, bukan sebaliknya. Tapi boleh kalau sebagai perempuan saking udah enggak tahan ini laki-laki cakep banget gitu kan. Datang ke rumahnya enggak apa-apa, siapa tahu. Boleh, dalam Islam boleh laki-laki perempuan melamar kemudian laki-laki datang mengkhitbah sang pangeran untuk menjadi yang keempat. Tazawwaju ya. Yeah. Kalau misalnya udah ada lagu, jadikan aku yang kedua, ntar trennya bukan kedua lagi. Keempat, gak apa-apa. Tazawwaju, nikahilah oleh kalian, al-walud. Yang, itu al-walud itu mubalaghah, yaitu yang berpotensi subur. Yang subur. Ketahuan dari mana nih suburnya? Apa kita periksa dulu? Gak mungkin dicoba dulu. Dari saudaranya. Ya kan? Dari saudaranya banyak. Walud. Nah. Itu pertama. Tapi kalau misalnya saudaranya sedikit, bahkan cuman sendirian doang, apakah langsung kita hakimi? Enggak bakal subur nih orang. Enggak, belum tentu. Urusan kesuburan itu urusan masa depan juga, kita enggak tahu ya. Tapi kan kita cuma menerawang dari fakta zahirnya aja. Al-Walud. Kemudian Al-Wadud. Itu diantara nama Allah Al-Wadud juga. Al-Wadud artinya penyayang. Tahu dari mana penyayangnya? Coba dulu atau gimana? Nah, tahu dari mana mas? Hah? Sebenarnya bisa dari omongan orang, bisa dari gerakan dia, bisa dari bagaimana dia mengurus ini, bisa dari bagaimana dia menghadapi anak kecil. Banyak-banyak. Al-Wadud yang penyayang. Berarti would, nah di sini artinya apa? Pengen, berhasrat, penyayang. Termasuk juga al-wadud itu yang juga pengen nikah gitu loh. Iya, ngelamar akhwat, ternyata akhwatnya gak mau nikah. Susah itu. Nah, al-wadud berarti yang pengen, yang mencintai. Sekarang ma yawaddu, tidaklah menginginkan, tidak menginginkan. Alladzina kafaru ni fa'il, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang artinya orang-orang yang kafir tidak mau, tidak mau, nanti adakan ada tidak mau apa. Nah, sekarang orang-orang kafir diklasifikasikan menjadi dua macam. Mayawadul ladina kafaru min ahlil kitab, orang-orang yang kafir dari kalangan ahlil kitab. Ahlil kitab terbagi menjadi dua, al-Yahud dan an-Nasara. Min dalam kafaru min itu bukan menunjukkan sebagaimana ini, antum lihat ya, dalam Al-Baqarah awal-awal, wa mimma razaqnahum yunfikun, kan min di sini min ma aslinya, kemudian dileburkan menjadi mimma. Min di sini min tabi'id, yaitu sebagian, sebagian dari rezeki kami mereka berinfak. Baik, sekarang kafaru min ahlil kitab, apakah min di sini menunjukkan sebagian orang-orang kafir dari sebagian ahli kitab dan dari sebagian musyrikin? Maksudnya min di sini apa? Min di sini menunjukkan bukan sebagian, melainkan klasifikasi dari mana mereka jenisnya. Orang-orang kafir bukan orang sebagian orang kafir ahli kitab, tapi orang-orang kafir dari jenis ahli kitab. Karena nanti akan sesuai dengan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Akan berkaitan dengan itu. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan tidak juga dari kalangan musyrikin. Apa bedanya ahli kitab dan musyrikin? Sebenarnya ahli kitab itu musyrik. Dan dua-duanya kafir. Sisi kesyirikan ahli kitab apa? Mengatakan Allah beranak, mempunyai anak, mempunyai zaujah. Kemudian Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Itu satu sisi. Banyak sisi selain kesyirikan mereka sebenarnya. Ya. Tetapi disebabkan mereka memiliki kitab dan benar bahwa saya di Injil dan Taurat sampai sekarang pun memang ada yang masih menjadi kalamullah, yaitu yang dulu diturunkan aslinya. Tetapi kita nggak tahu yang mana, gitu kan? Tahu diubah-ubah. Nah, berarti hadis dalam Taurat dan Injil dhaif atau udah kita hukumi maudhu semua itu. Iya, ketika dalam satu telaga itu sudah terkotori keumumannya oleh kotoran, maka menjadi najis sudah. Nggak bisa kita pakai sebagai hal yang suci dan menyucikan, ya? Gak mungkin kita jadikan Injil sebagai materi untuk kita. Kenapa? Secara zat dia itu gak suci. Yang sekarang, yang sekarang. Dan secara intransitif atau transitifnya, dia tidak mensucikan. Dia tidak bisa mensucikan jiwa kita. Antum baca aja Injil. Pernah baca Injil? Dikit-dikit lah. Gak disuruh. Cuman coba, bukan menyuruh juga, tapi gimana ya? Andai misalnya itu membaca dikit Injil, itu nggak ada resapan, nggak ada domirnya kembali kemana, nggak ada ini alladzina amanu ini fi'il madhi, nggak seru. Cuman gitu doang. Domba tersesat. Yang sekarang ya, yang udah ditahrif, beda sama Al-Quran, ya. Nah, ahli kitab memiliki kitab. Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Jadi maksudnya gini, ahli kitab itu keturunannya Ishak. Musyrikin keturunannya Ismail. Gitu ya? Ini timeline atau pemetaannya. Di sini kenapa ditafrik atau dibedakan ahli kitab dengan musyrikin? Ahli kitab itu asli Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi dan Nasrani itu Bani Israel tadinya. Ya. Makanya orang Nasrani, orang Kristen mereka mengagungkan Israel, negara Israel, kan? Iya. Bahkan di antara mereka yang mengatakan seperti Yahudi juga, the promised land. Ada. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ismail punya keturunan kemudian nanti menjadi bangsa Arab. Bangsa Arab. Dan sampai kenabian dari bawah Ismail itu tidak ada penaga dan nabi. Melainkan Allah kasih nabi itu di bawahnya Nabi Ishak. Nabi Yakub, ya. Dan terusnya terus-terus Yusuf, terus Musa ada. Terus dari Bani Israel banyak lah, banyak. Sampai mereka, cucunya Nabi Yakub ini, merasa jumawa dengan nenek moyang mereka yang selalu turun-temurun adalah para nabi. Beda dengan mereka yang ada di tanah Jazirah Arab. Mereka tuh udah lama jauh Nabi Ismail. Kemudian menjadi musyrikin kenapa? Karena Amr bin Luay al-Khuzai membawa berhala dari tanah Syam. Sampai menjadi musyrik semua. Ya, Abdul Muttalib musyrik. Tapi itu keturunannya asalnya dari Arab, kemudian dari Ismail alaihissalam. Tetapi enggak. Mereka bukan muslimin. Dan mereka kosong akan kenabian di situ. Beda dengan Bani Israel. Tiap-tiap generasi ada nabi, ada nabi. Tapi sebagian dari nabinya Bani Israel, kaumnya telah membunuh dan kaumnya telah menyusup. Membangkang mereka. Walaupun ada yang mengikuti. Sampai kenabian terakhir di Bani Israel, yaitu keturunannya Ishak ya, dan Yakub bawahnya, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa, ya, di antara mereka Yahudi terutama itu kufur. Bahkan di antara mereka banyak dari mereka mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah wafatnya, bukan wafat, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menunggu namus, yaitu menunggu kabar rahasia, pembuktian bahwa saya akan datang nabi setelah Nabi Isa alaihissalam menjadi rasul. Itu kan datang Injil, wahyu turun Injil. Nah, di antara ayat-ayat Injil sebagaimana dituturkan dalam surat As-Saff. Apa kata Isa? Akan datang kepada kalian nanti rasul terakhir min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, jenenge Ahmad. Ya, dieling-eling oleh diingat-ingat. Nanti namanya itu Ahmad. Oh iya, Pak. Tapi ternyata fala walamma ja'ahum ma'arufu bihi kafaru bihi ya, di dalam Al-Baqarah. Mereka udah tahu ciri-cirinya. Bahkan di Tauratnya Nabi Musa alaihissalam itu udah ada. Kalau Tauratnya Nabi Musa alaihissalam namanya Muhammad disebut. Kalau di Injilnya Nabi Isa namanya Ahmad disebut. Ya. Nah, dalam Injil juga disebutkan bahwasanya nabi terakhir itu dikabarkan akan nanti akan lahir dan akan ada di area yang di sana banyak pohon-pohon kurma. Nah, pohon kurma ketika itu di tanah Hijaz dan atau di dekat-dekat Madinah atau daerah Madinah. Akhirnya banyak Yahudi pun datang ke Madinah dari Syam. Ya, Syam itu beda kan? Syam itu bukan daerah Saudi sekarang, bukan. Syam itu yang ini Jordania, Lebanon dan lain-lain. Datang ke Madinah untuk apa? Bergabung dengan nabi yang dijanjikan. Nah, tapi ternyata ketika tahu nabi mereka mengira nabi itu dari keturunan mereka sendiri. Ternyata dari bangsa Arab keturunan Ismail sama El. Bukan dari keturunan Israel. Dongkol mereka. Karena apa? Ta'asub, fanatik ras. Sampai sekarang turun-temurun dongkolnya sama Arab. Makanya sampai sekarang juga terpengaruh orang-orang yang membenci istilah Arab. Itu sebenarnya pengaruh dari mereka juga. Sebenarnya. Cuma tanpa disadari. Iya. Baik Arab. Pokoknya Arab. Arab itu ya sekitaran. Bawah itu Yaman. Atas ya daerah Saudi ujung. Tidak termasuk Persia, enggak termasuk. Iran, Irak enggak termasuk. Mereka Persia. Kemudian Syam. Nah, jadi mereka sampai sekarang mendengki. Nah, sampai sekarang terus-terus mendengki. Arab. Ya. Itu menjadi sifat yang Allah tabiatkan pada mereka sampai sekarang. Bagi yang tidak berusaha insaf. Itulah kaum Yahudi. Makanya di sini dibedakan ahli kitab, itu tergolong di dalamnya Yahudi dan Nasrani. Kemudian musyrikin, Itu adalah orang-orang musyrikin Quraisy dan semacamnya, yang mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail. Gitu ya. Orang-orang itu, yaitu orang-orang kafir dari baik dari Bani Israel ataupun dari Quraisy atau dari orang Arab, itu mereka enggak pengin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka enggak menginginkan diturunkan atas kalian. Coba di sini ayyunazzala tanzil, ha? Berarti Al-Qur'an bukan. Berkali-kali anak-anak sebutkan di sini. Tanzil, beda tanzil dengan inzal. Tanzil yang dimaksud di sini turun temurun secara gradually, berangsur-angsur, yaitu Al-Qur'an. Alaikum, kum di sini siapa? Orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Alaikum, diturunkan atas kalian orang-orang beriman. Mereka enggak mau kebaikan ini turun atas kalian. Min khairin, dari kebaikan, mir rabbikum, dari rabb kalian. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang ahli kitab mengakui Allah adalah Rabb? Iya, nah Yahudi Nasrani tahu Allah adalah Rabb. Apakah orang-orang musyrikin ketika itu, Quraisy, mengetahui bahwa saya Allah adalah Rabb mereka? Iya. Nah, sekarang mereka ketika Rabb mereka semua nih, Rabb kita semua, dan mereka sepakat ini Allah Rabb kita semua. Ketika Allah memilih kaum muslimin, musyrikin enggak terima, Yahudi Nasrani enggak terima. Ya gitu, gitu. Sekarang gitu enggak? Iya. Sebenarnya di kalbu mereka ada pengakuan, ini pilihan orang-orang. Mekah itu tanah pilihan, ngaku mereka sebenarnya. Gak bisa gak ngaku, sebenarnya susah untuk, tapi mereka memang sudah kesurupan oleh kesombongan dan juga tradisi. Nah, ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu birahmatihi mayasha. Dan Allah yakhtass, mengkhususkan, menentukan, birahmatihi, dengan rahmatnya, man yasha. Man yasha ini maf'ulun bih, orang yang atau pihak yang dikehendaki untuk diberi rahmat tersebut. Ini berkaitan dengan konteks itu juga, namun berkaitan juga dengan umum, keumuman. Lihat ayat-ayat Al-Qur'an. Seringkali ayat-ayat Al-Qur'an yang panjangnya segini atau lebih itu di awal ayat menyebutkan suatu kasus dan mulai melebar menuju kaidah umum, dan semakin akhir semakin umum kaidahnya. Iya, wallahu samiun alim, itu umum. Ya, ini contohnya nih, ma yawaddu alladziina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikiina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Itu kasus khusus. Kemudian wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, itu lebih umum kasusnya. Sampai sekarang mencakup, Allah mengkhususkan antum bisa fisika, itu rahmat dari Allah. Allah mengkhususkan antum bisa ilmu faraid, itu rahmat dari Allah. Ini ilmu fikih, itu semua masuk dalam kandungan wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ya. Masuk apapun kenikmatan itu, apapun rahmat itu. Ada antum rumahnya 3 tingkat, rahmat dari Allah khusus untuk antum. Ini 1 tingkat aja. Alhamdulillah, 1 lantai. 1 lantai. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Khususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki. Yang kalau kita kembali ke konteks ayat, yaitu tentang Al-Qur'an dan kaum muslimin. Tapi kalau kita kembalikan kepada kaidah umum, itu mencakup itu. Itulah tadabbur. Dalam tadabbur, antum bisa mengarahkan pemahaman ayat kepada beberapa sisi. Kalau misalnya wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, antum kaitkan dengan ini konteks, ya, tahu. Dan kalau antum kaitkan dengan kehidupan sekarang, tahu. Sekarang di antara rahmat Allah kepada kita, semangat menuntut ilmu. Apakah semua orang semangat menuntut ilmu? Enggak. Berarti antum termasuk dalam yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Tetapi dalam konteks semangat menuntut ilmu. Ya, itu salah satu keindahan kita mentadaburi Al-Qur'an, sehingga banyak hal-hal yang bisa tersembuhkan dengan mentadaburi makna-makna Al-Qur'an. Kemudian wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa taala dzu memiliki al-fadl, keutamaan yang agung, 'azim. 'Azim itu agung, besar. Baik, baik, kita coba baca makna ayat 104. Kita murojaah makna ayat dulu sampai 105 secara umum. Pada ayat 104, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga kesopanan dalam berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya menjauhi kata-kata yang tidak jelas maknanya. Seperti kata ra'ina, karena ini bisa berasal dari kata ru'unah yang berarti bodoh dan tolol, atau dari kata ra'i yang berarti tolong perhatikan kami. Dan sighah mufa'alah. Sighah mufa'alah itu dalam sharaf ada dua wazan, yaitu dia di wazan ruba'i, thulathi mazid, yaitu di wazan fa'ala yufa'ilu dan tafa'ala yatafa'alu, tafa'ula. Fa'ala yufa'ilu misalnya ada lafal nadhara. Nadhara ini melihat, memandang. Bisa juga bermakna menunggu. Nah, kalau disampai nadhara yunadhiru artinya adalah berdebat. Kok bisa? Berdebat artinya. Munadharah itu artinya perdebatan. Ya. Munadharah perdebatan. Kemudian tadi wazan yang kedua ada tanadhara ya tanadhuru tanadhuran. Ri tanadhara ya tanadhuru tanadhuran. Makanya kok imam tanadhuru artinya saling delok satu sama lain, saling lihat satu sama lain. Itu yang dimaksud siwa mufa'alah. Ya, ada interaksi antara kedua belah pihak. Antum ketika munadharah berdebat, pasti berdebat ada di pihak dua, enggak mungkin berdebat dewek kan gitu kan. Ya, enggak mungkin berdebat dewek sendiri atau berdebat dengan jin misalnya. Yang penting ada pihak kedua. Kemudian tanazur atau tanazur itu saling memandang, baik mandang kaki atau mandang muka. Ya. Misalnya antum datengin ke calon ya. Calon pegawai. Datang ke calon pegawai, antum udah ngarep-ngarep bahasa. Emang bujang yang pikirannya kayak gitu. Calon pegawai, ya, antum pandang, saling memandang, ya kan? Saling memandang ini kayak gimana, ini cocok nggak nih buat jadi pegawai, posisi apa gitu? Saling pandang, ya, pandang mata gitu kan? Tanazur, tanazur. Seolah-olah mereka mengatakan, perhatikan kami ya Rasulullah, ya Muhammad perhatikan kami, maka kami akan memperhatikan kamu. Ini kurang ajar sih. Dan itulah bani orang-orang Yahudi itu bukan nama Rasul saja, bukan nama Nabi saja, mereka nama Allah juga kurang ajar, ya. Kurang adab mereka. Perhatikan kami, maka kami akan memperhatikan kamu, ya kan? Seperti yang waktu itu Nabi Musa alaihissalam, atau bahkan ketika mau berperang, kata mereka apa? Idhab anta warabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Dan pergi yo. Dan pergi kamu sama rob kamu, kami di sini duduk-duduk aja. Gitu itu. Wah, itu udah kurang ajarnya itu udah ini banget. Ucapan seperti ini tidak layak dikatakan kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menunjukkan orang beriman kepada kata-kata yang tidak mengandung kesamaran yang dapat mengurangi kesopanan. Ya ini kata unzurna. Allah Ta'ala juga menyuruh mereka agar mau mendengarkan Nabi ketika beliau sedang berbicara dengan mereka, agar mereka tidak kembali menanyakannya lagi. Sebab mengejek dan menolak-nolak Rasulullah SAW atau berbicara kepadanya dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami sebagai bentuk meremehkan atau merendahkan kehormatannya, yang mana hal ini dapat membawa seseorang kepada kekafiran yang nyata. Seorang belajar ilmu fikih, ya, tapi enggak mau dengan dalil. Maksudnya kalau ketemu dalil yang berlawanan dengan ininya, dia lawan, dalil selawan lawannya. Nah, yang seperti ini sebenarnya sama hukumnya dengan ini. Maksudnya kita teringat ketika membahas ini, kita teringat dengan zaman sekarang, di mana banyak orang berbicara tentang agama, namun tidak pernah belajar sebelumnya tentang agama itu sendiri dan tentang dalil-dalilnya. Merasa bahwasanya sudah belajar banyak buku, matan-matan fikih misalnya, kemudian sudah selesai, nggak perlu dalil-dalil Al-Quran, nggak perlu dalil-dalil contoh sunnah. Ya. Nah, kemudian ketika amalannya bertentangan dengan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan melawan dalil Nabi dan akan membela kepentingan tradisinya. Ya. Islam Nusantara, ya kan? Kenapa mereka membela Islam Nusantara? Karena depannya Nusantara dua hurufnya sama sama organisasi mereka. Ah, itu yang seperti ini. melawan. Sebenarnya ini sikap kekurang ajaran terhadap nusus. Sebenarnya kalau nususnya itu zahir ya, bukan nusus yang muhtamalah. Jelas melarang, tapi terus kemudian diubek-ubek gimana caranya supaya sesuai dengan kepentingannya. Nah ini sebenarnya nggak benar. Kalau kita terjerumus dalam hal ini, itu mungkin mungkin saja. Tetapi kalau terbiasa terjerumus, ini ditakutkan akan semakin membangkang sampai sampai berani mengatakan itu zaman dahulu. Itu nggak usah. Ini sekarang zaman zaman sekarang, Bung. Takutnya sampai kayak gitu. Ya, seperti orang-orang liberal itu. Sampai mereka berani. Kemudian ujung-ujungnya seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ini, asatirul awwalin. Iya, cuma dongeng dulu. Sudah, sekarang nggak berlaku. Itu ujung-ujungnya. Yang mana kalimat itu kalimat kekufuran. Ya. Itu akibat ketidaksopanan terhadap Allah dan Rasulnya. Dahulu di zaman Nabi, kesopanan terhadap Rasulullah itu mencakup mendengar perkataan dan berkelakuan di hadapan Rasul. Kalau sekarang, itu kesopanan terhadap Rasulullah SAW itu adalah mendengar perkataan beliau dengan sami'na wa ta'na dan berkabul dan bertaslim dalam perkataan dengan perkataan beliau. Ya gitu ya. Dalam ayat 105, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab atau dari kalangan orang-orang musyrik menyembah berhala, mereka seluruhnya, subhanallah, mereka seluruhnya. Berarti min ahli kitab wal musyrikin, min tadi itu bukan bermaksud tabi'id. Melainkan menjelaskan dari jenis mana. Tidak suka kalau diturunkan kepada kalian suatu kebaikan dari Tuhan kalian. Baik berupa ayat Al-Quran yang berisikan ajaran etika mulia, aturan hukum, maupun jalan yang terbaik menuju kebahagiaan dan kesempurnaan hidup, ataupun bentuk-bentuk kebaikan yang lain. Jadi tidak hanya Al-Quran. Kebaikan apapun. Sekarang Alhamdulillah, orang-orang yang insya Allah dan semoga selalu teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, itu sekarang semakin menyebar gak? Wallah, sekarang semakin menyebar. Sekarang sebenarnya masa-masa kebangkitan. Ya. Resurrection ya. Bukan resurrection. Kalau resurrection berarti udah pernah bangkit dahulunya. Pernah gak bangkit? Gak pernah bangkit seperti ini, belum-belum. Belum seperti ini. Kajian-kajian sekarang banyak. Dan digemari lebih dari kajian-kajian selain mereka. Alhamdulillah sekarang dakwah yang berasaskan insyaallah Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih digemari sebenarnya. Karena lebih digemari, lebih dimusuhi. Dan itu merupakan kewajiban. Iya, itu sunnatullah. Karena kalau aman-aman saja, tidak akan kita waspada. Karena seseorang yang kehilangan rasa kewaspadaan, dia akan merasa aman-aman saja. Dan orang yang merasa aman saja, dia tidak akan pernah waspada. Sehingga ketika ada ujian, musibah datang, hancur dengan sendirinya. Mudah hancur. Tapi kalau Allah berikan ujian terus, dia akan selalu waspada dan selalu belajar. Dan itulah alhamdulillah dakwah kaum muslimin yang sekarang yang lebih baik. Mereka ada yang diusir, ada yang difitnah, ya. Tetapi hal-hal seperti itu walaupun dicuekin, mereka mengambil ibrah dan pelajaran dan terus teguh sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala yahtas bi rahmatihi may yasha dan terus. Dan sekarang coba siapa yang benci sama dakwah seperti ini? Benci benar-benar kebencian al-musyrikin atau alladzina kafaru min ahlil kitab dan juga musyrikin. Ya. Orang-orang yang suka berbuat ritual syirik bakal anti dengan dakwah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, walaupun kita enggak bisa mengatakan mereka musyrikin. Tapi kalau seseorang sering berlaku syirik, baik syirik kecil apalagi syirik besar, ke kuburan dan semacamnya untuk mengalap berkah dari dan semacamnya, itu makin benci dengan dakwah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu sudah diwartakan di sini. Tapi masalah kalau di sini konteksnya khusus dan kita tidak bisa langsung mencap mereka itu kufar karena dari enggak. Tetapi isyarat dari Allah itu sudah jelas. Kebaikan-kebaikan kepada dakwah insyaallah yang berdasarkan Al-Qur'an Sunnah itu sudah jelas ini. Khairin min rabbikum, itu kebaikan dari Rabb kalian. Ya. Baik, tadi hal itu didasarkan atas rasa iri hati mereka kepada orang-orang beriman. Padahal Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa dia memberikan keistimewaan berupa rahmat kepada siapapun dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Karena itu, dengki dan iri hati dari orang-orang kafir itu, ingat, tidak akan dapat menghalangi anugerah dan rahmat Allah. Selama apa? Selama mereka, yaitu selama orang-orang ini yang terus tegak, itu mengkonsekuensikan alladzina amanu, tetap berkalakur apa? Beriman. Selama mereka beriman benar-benar, tidak akan dapat menghalangi anugerah dan rahmat Allah itu. Ya. Makanya berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada ya. Semua rintangan itu bisa insyaallah ada solving, ada yang Allah Subhanahu wa taala perbaiki insyaallah. Baik, itu kajian tafsir Al-Isar. Kita istirahat dulu sekitar 10 atau 10 menit. Karena ada sedikit pembagian kitab insyaallah taala. Kita tutup dulu majelis tafsir ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.